Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billahi amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Abu Hatim Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Kita sampai pada penjelasan Ibnu Hibban rahimahullah. Qala wa yajibu 'alal 'aqil alla yatluba minal 'ilmi illa afdalahu. Wajib bagi orang yang berakal untuk menuntut ilmu itu dia cari mana yang paling afdal. Li'anna al-izdiyad minal ilmi atharu 'indal 'aqil minadh dhikr bil 'ilm. Karena bertambahnya atau menambah khazanah ilmu itu sendiri suatu kelebihan bagi orang yang berakal, suatu kebaikan bertambahnya ilmu dia. Wal ilm zainun fir raha, karena ilmu itu sendiri perhiasan bagi orangnya dikala dia dalam keadaan lapang, berkecukupan. Wa manjatun fi syiddah, dan ilmu itu menyelamatkan dirinya saat dia dalam kesulitan, saat dia dalam keadaan susah, berat, menghadapi problem, akan banyak dibantu dan diselamatkan oleh ilmunya. Wa man ta'allam izdada kama anna man haluma sada. Dan semakin orang belajar ta'allum, semakin dengan itu pula bertambah keilmuannya. Yom ba'dal yom, seperti kata Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, innama huwa al-ayyam wal-layali. Atau beliau sebutkan, innama yukhadul ilmu ma'a marril mururil ayyam wal-layali. Ilmu itu hanya bisa diambil dengan berjalannya hari demi hari, malam demi malam, silih berganti. Terus dia proses, ya ta'allam, belajar, izdada. Dengan itu bertambah ilmunya. Wa innama, dan apa yang disebutkan ulama tentang makna ini, wa innamal jibal ijtima'ul haso. Bahkan gunung pun yang kamu lihat menjulang tinggi bahkan di atas awan kadang, besar, tinggi, itu ibarat tentang perkumpulan butir-butir tanah atau batu kerikil kecil-kecil. Menumpuk, menumpuk, menumpuk, menumpuk, menumpuk sampai jadi gunung. Gunung itu kalau di pecah, kalau diurai, hasilnya adalah batu-batuan kecil atau debu-debu kecil. Awalnya itu, tapi dengan waktu dan zaman, jadilah gunung yang besar. Dan untuk itu butuh proses, butuh waktu, butuh kesabaran. Maka jangan kamu lihat sekarangnya, tapi kamu ingat ke depannya kelak. Wa innamal jibal ijtima'ul hasa wassuyulu ijtima'ul qatari. Hatta banjir, masyaallah alafiyah, air yang berlimpah luas seperti itu, itu ibarat perkumpulan tetesan air. Semula hujan turun, gerimis bahkan lebih ringan dari gerimis, tetes, kena juga orang gak basah, bajunya juga gak. Tapi terus turun, sampai jadi banjir. Artinya segala yang besar, segala yang banyak, itu bermula dari sesuatu yang kecil dan sedikit. Waman ta'allam izdada. Kama anaman haluma sada. Sebagaimana orang yang halim sada fi qawmi, akan memimpin di kaumnya. Artinya dia akan dijadikan panutan, dijadikan rujukan, menyelesaikan perkara, masalah. Jadi, tapi butuh hilm. Dan helm itu diketahui dari kebiasaan dia, kesehariannya, bagaimana tindak tanduknya. Al-helm disebutkan tarkul mu'akhadha indal kudroh. Hadal helm. Ada yang menafsirkan orang tidak membalas saat dia mampu bahkan. Beda orang gak balas tapi karena gak punya kemampuan. Orang misalnya dikeroyok 5 orang, 10 orang, babak belur dia, tapi dia gak bisa balas. Apa karena dia orang halim? Enggak. Tapi karena dia gak mampu, gak kuasa. Helm itu justru saat dia punya kekuasaan, punya kemampuan, seandainya kalau dia balas, tapi dia gak mau balas. Justru dia maafkan dia. Makanya Rasulullah SAW sangat disegani Quraisy karena beliau halim. Masuk Mekah dalam keadaan beliau kuasa. Kekuatan penuh di tangan Rasul SAW. Makanya Quraisy sampai berkata di antara mereka ketika dikumpulkan, habis kita hari ini. Kita selama ini nyakiti Muhammad, kita selama ini ganggu para sahabatnya. Sekarang dia yang berkuasa, dia masuk Mekah. Habis kita. Dan Rasul kumpulkan, Rasul tanya mereka, apa menurut kalian yang akan aku lakukan? Kalian menduga apa? Ya, tentunya tadi, akan balas dendam, akan ini kekuasaan penuh. Rasulullah katakan, idhabu fa antumutulaqa. Pergilah kalian, terserah kemana, kalian bebas. Dimaafkan. Dan karenanya banyak yang masuk Islam. Itu hilm. Ada pula yang menafsirkan dan berkaitan makna istinabul ghadab. Orang gak gampang emosi, bukan tipe pemarah. Sada, dengan itu dia akan memimpin di kaumnya. Orang menilai, orang tahu siapa dirinya, siapa fulan. Dia akan disegani, dia akan dihormati, dia yang memimpin. Makanya orang Arab awam bahkan. Dalam pepatah mereka mengatakan, la yanalul ula man kana fi tab'ihi al-ghadabu. Enggak akan mencapai derajat tinggi memimpin orang yang tabiatnya pemarah, emosional. Orang enggak senang, enggak akan dia dijadikan pemimpin, dijadikan rujukan, dihormati, enggak. Kamu sama seperti yang lain. Fala yanalul ula man kana fi tab'ihi al-ghadabu. Mereka gelari al-ghadub, orang yang emosi itu. Ke fulan, hati-hati sama fulan. Tabih min fulan, hadha hamulatul qanadil. Hamulatul qanadil, hamula itu pembawa, qanadil itu jamaknya kindil, gelas atau botol kaca. Bagaimana antum orang naruh di kepalanya botol atau apalah, toples atau cangkir misalnya, kaca pecah belah di kepalanya, goyang sedikit itu akan jatuh dan pecah. Artinya orang ini gak bisa, kena masalah sedikit, ada kasus sedikit, bersinggungan sedikit, marah, emosi, permusuhan, kebencian, perseteruan, berkepanjangan, gak ada ujung pangkalnya. Hamulatul qanadil. Asyahid, ilmu itu yang mendidik agar orang itu kemudian hilm, santun, penyabar, tidak mudah emosi, dan dengan itu dia akan memimpin. Wa fadlul ilmi fi ghairi mahlakah kama anna kathratal adab fi ghairi ridwanillahi mubiqah. Keutamaan ilmu, kalau yang berlebihnya ilmu, tambah-tambah, tapi kalau itu bukan dalam kebaikan, bisa merusak, menghancurkan orangnya. Fi ghairi khair, selama itu bukan dalam kebaikan. Orangnya hanya semakin sombong, semakin congkak, ilmunya memang bertambah, tapi fi ghairi khair, bukan dalam kebaikan. Kama anna kathratal adab fi ghairi ridwanillah mubiqah. Orang banyak adab juga, tapi bukan dalam keridhaan Allah, juga menghancurkan. Bisa-bisa dia bermaksiat dengan dalih adab, karena di selain keridhaan Allah, bukan dengan keridhaan Allah dia beradab. Wal aqil la yas'a fi fununihi illa bima ajda alaihi naf'an fid darain ma'an. Maka orang yang berakal hanya berusaha dalam ilmu mana yang paling bermanfaat baginya di dunia dan juga di akhirat dari ilmunya. Artinya ilmu rutab wa darajat. Ilmu itu berderajat-derajat, bertingkat-tingkat, dan berjenjang-jenjang. Orang yang berakal dalam menuntut ilmu, dia cari, dia pelajari mana yang paling bermanfaat. Ajda alaih. Manfaatnya paling berguna bagi dia. Ijda itu paling guna, paling manfaat, seperti yang Imam Amir As-Sun'ani rahimahullah ketika memuji dan mendukung dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, walaupun beliau enggak bisa nemui karena tempat yang berjauhan di zaman itu, enggak semudah itu orang bisa safar. Beliau di Son'a Yaman sana, sementara Syekh Muhammad di Najd Qasim sana di Saudi. Maka beliau katakan salamun ala Najdin, di Najd sana negara beliau. Salamun ala Najdin wa man halla fi Najdi. Salam kepada Najd dan orang yang tinggal di Najd, artinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa in kana salamu minni ala bu'din la yujdi. Walaupun salamku dari kejauhan begini untuk beliau kurang begitu manfaat, tapi paling tidaknya beliau mendukung, bela, memuji dakwah yang disampaikan oleh beliau. Asyahid kembali kepada ini tadi, bahwa ilmu rutab. Ilmu itu berjenjang-jenjang, baik di dalam prosesnya maupun di dalam disiplin ilmu itu sendiri. Dalam proses, seperti nasihat Ibnu Syihab kepada Yunus Ibnu Yazid rahimahullah, kata Ibnu Syihab kepada Yunus, ya Yunus, la tukabiril ilm. Wahai Yunus, jangan kamu menyombongkan diri terhadap ilmu. Fa innal ilma audiyah. Karena ilmu itu berlembah-lembah. Istilahnya kamu dari sini mau ke Malang sana misalnya. Kalau di Arab sana kan gurun pasir. Kamu harus melewati sekian lembah. Namanya lembah, dari sini kamu turun. Sulit turunnya, berat, capek, susah. Kamu sampai ke bawah lembah. Nanti naik lagi ke permukaan, namanya lembah. Jalan sekian kilo, ada lembah kedua, kamu harus turuni lagi, harus sabar. Terus nanti masuk lembah yang ketiga, terus sampai ke tujuanmu. Nah, kata Ibnu Syihab, ilmu itu berlembah-lembah yang harus kamu lalui satu demi satu. Rutab, berjenjang-jenjang. Gak bisa kamu tukabirul ilm. Dak ana pengin langsung lembah yang ke-10 sana loncat. Ya enggak mungkin. Manusia enggak ditakdirkan punya sayap. Satu persatu harus dia lewati dengan penuh kesabaran. Harus, itu prosesnya. Kalau kamu ingin sampai. Fa ayyuha akhadta fihi qata'a bika qabla an tablugha. Kalau kamu ambil lembah per lembah, kamu akan sampai melewati tahapan demi tahapan. Walakin khudhu ma'al ayyam wal layali wala ta'khudul ilma jumlatan fa inna man rama akhdahu jumlah, rama akhdahu jumlatan, dhahaba anhu jumlah. Walakin asyai ba'da asyai. Gitu. Dengan berlalunya hari, malam, dan tidak bisa kamu rekrut, kamu rangkul semua, ambil ilmu. Yang menginginkan itu pasti hilang semua ilmunya. Kamu belajar ini, kamu belajar itu, nggak ada manhajiyah, nggak ada jadwal, nggak ada cara yang metode bagus yang di akan hilang ilmunya. Asyai ba'da syai, sedikit demi sedikit. Ibnu Syihab juga pernah menasehatkan, hatu min asy'arikum. Siapa yang hafal syair di antara kalian murid-muridnya? Ayo bacakan. Dan syair, hiburan bagi mereka dari kofiahnya, dari wazannya, dari ininya, enak didengar. Hatu min ahadithikum fa innal udhuna majjajah wa innan nafsa hamidah. Karena telinga itu ada kepekaannya dan jiwa itu ada asamnya. Artinya orang bisa bosan kalau terus diteter dan dihujani ilmu terus menerus, orang bisa jenuh. Terkadang hiburannya ya yang mubah di zaman itu seperti Ibnu Syihab, ya Allah yang hafal syair, bacakan syair, hiburan. Punya syair akan menyampaikan syair-syairnya, bait-bait yang dia punya. Demikian perlunya ilmu itu diambil dengan berangsur-angsur. Kata Qasim Ibn Muhammad Ibn Abi Bakar As-Siddiq rahimahullah, la tuksiru alaina min hadha. Jangan terlalu banyak menyampaikan kepada kami min hadzal bab, supaya orang enggak kebablasan. Jenuh atau bosan di dalam ilmu. Itu pula yang diwasiatkan oleh Ibnu Abbas, al-ilmu akthar min an yuhata bihi. Ilmu itu terlalu luas untuk bisa kamu kuasai semuanya. Berapa maktabah Islamiyah sebegitu gedenya, puluhan ribu atau mungkin ratusan ribu kitab di dalamnya. Itu yang sudah tercetak, belum lagi yang manuskrip belum tercetak, masih banyak. Enggak mungkin orang menguasai semuanya. Kata Ibn Abbas, fakhudhu minhu ahsanahu. Maka ambil, pelajari mana yang paling baik, paling bermanfaat bagimu. Dari ilmu, kamu pelajari mana yang paling berguna bagimu. Ini dalam ilmu secara menyeluruh. Berarti ada skala prioritas dalam ilmu. Ada yang didahulukan. Maka akidah tauhid itu pada skala tertinggi, nomor satu, terpenting, karena itu bekal segala-galanya. Dunia dan akhirat menentukan yang lain. Maka ilmu ini harus dikedepankan, dipentingkan, prioritas. Kemudian fiqih, ahkam yang membantu seorang hamba dalam ibadahnya agar benar, dalam muamalahnya sehariannya. Ilmu yang lain mendukung ini. Ilmu alat yang membantu dia untuk faham apa yang Allah dan Rasul ajarkan padanya. Ini kedua. Tadarruj melalui jenjang dalam sekian keilmuan. Maka didahulukan mana yang terpenting. Yang ketiga, dalam tiap disiplin ilmu pun ada tadarrujnya. Dalam disiplin ilmu pun, tiap bidang ilmu ada tadarrujnya. Maka dalam akidah, kitab akidah banyak. Mana yang pertama harus kamu kuasai, kamu harus pelajari dulu. Asas sebagai pondasi utama. Kemudian naik kepada jenjang berikutnya, ilmu kitab yang lain lebih luas pembahasannya, bertambah dan bertambah seterusnya. Dalam akidah pun demikian. Nanti dalam fikih pun sama. Yang mendasar dalam pembahasan fikih kitab apa, kemudian lanjut kitab yang di atasnya dan seterusnya. Dalam setiap ilmu demikian. Ini kalau dalam fikih Hambali misalnya, fikih Hanabila Imam Ahmad, mereka sebutkan lil mubtadi, bagi pemula yang mendasar, al-Uddah, kitab Uddah Syarhul Umdah karya Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Sudah dia faham, dia ketahui dasar-dasar fikih dalam mazhab Imam Ahmad, naik ke jenjang berikutnya, kitab Al-Kafi karya Ibnu Qudamah, Al-Kafi fi fikhil Imami Ahmad. Dia lebih luas pembahasan dalilnya, pembahasan kaidah-kaidahnya, namun masih dalam lingkup mazhab Imam Ahmad sendiri. Enggak keluar dari itu. Pembahasan dalil, pembahasan pentarjihan, kenapa ini dirojekan, kenapa Imam Ahmad mengambil pendapat itu, dalilnya bagaimana, dalam lingkup mazhab Al-Kafi. Sudah dia kuasai, naik kepada yang lebih luas lagi, lebih tinggi, Al-Mughni juga Ibnu Qudamah. Di situ bukan hanya membahas madhab Imam Ahmad, tapi melebar ke madhab lain. Syafi'i apa pendapatnya, apa dalilnya? Malik apa pendapatnya, kenapa, apa dasarnya? Abu Hanifah, Ashabur Ra'i, Zahiriyah. Kemudian digodok, dibahas mana yang lebih rajih dari semua ini dan kenapa, kaidahnya. Orang diajak untuk lebih luas, lebih ini. Tapi begitu, bertahap. Dalam setiap ilmu pun bertahap. Dan untuk itu juga tampak butuhnya sangat bimbingan seorang alim. Karena kalau enggak, orang ngawur, asal belajar, asal ambil pegang kitab, tanpa tahu mana yang diprioritaskan, akidah dulu atau nahwu dulu atau itu dulu. Dalam akidah pun, apa yang harus dia pelajari dulu, asal ambil kitab. Hatta dalam bahasa nahwu misalnya, kitab apa yang paling mendasar untuk dia pelajari, dia enggak paham. Kalau belajar otodidak, orang harus dibimbing, harus ada alim yang menuntun dia. Begini caranya, ambil dari sini, pelajari ini dulu, kuasai ini, faham? Ayo naik kepada jenjang berikutnya, dan begitu seterusnya. Itu yang dinasehatkan oleh beliau, bahwa ilmu itu berjenjang-jenjang. Orang butuh kesabaran, butuh ketelatenan, satu demi satu, agar mencapai tujuan yang diharapkan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu alaihi wa sallam, wa alhamdulillah.